Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ila yumiddin wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ahibba rahimakumullah, tema kajian kita pada sore hari ini terkait dengan manhaj atau prinsip Ahlus Sunnah dalam menimba ilmu. Semua kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta kita. Mencipta jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan utama dari Allah mencipta jin dan manusia. Bukan seperti binatang. Di sana ada arah dan tujuan. Ada maksud dan hikmah. Yaitu agar manusia atau jin dan manusia mewujudkan peribadatan kepada Allah. Dan yang namanya ibadah tidak dinamakan ibadah yang benar tanpa dilandasi oleh ilmu. Dahulu dikatakan, "Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Di hadapan kita banyak sekali tantangan. Musuh-musuh Islam yang mereka ingin menggoyah akidah kita. Musuh-musuh agama yang ingin merusak nilai-nilai keagamaan secara muslim dan muslimah. Ketika musuh mereka melakukan berbagai upaya untuk menggoyah akidah kita dan menanamkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, tidak ada senjata yang paling ampuh untuk menghadapi ini semua kecuali silahul ilmi syar'i. Kecuali senjata berupa ilmu syariat. Ilmu yang sumbernya dari Al-Quran. Ilmu yang sumbernya dari sunnah. Tentunya dengan pemahaman salaf umat ini. Tidak hanya orang-orang kafir. Orang-orang fasik dan ahlul batil. Juga mereka punya andil besar untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim dan muslimah dengan berbagai bujuk rayu mereka agar seorang mukmin dan mukminah bergeser dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini semua pun tidak bisa dihadapi kecuali dengan kita memiliki senjata ilmu, ilmu syariat, ilmu kitab dan sunnah. Masyaallah ahibba rahimakumullah. Kita tidak akan mungkin bisa menghitung keutamaan dan faedah dari ilmu syariat. Karena waktu yang sempit, sini saya akan menyebutkan beberapa faedah di saat seorang menimba ilmu agama. Kita ingatkannya seperti ini karena umumnya kaum muslimin tidak menaruh perhatian terhadap ilmu syariat. Bagi mereka, bagaimana mereka dan anak-anak mereka mengerti tentang pekerjaan, tahu bagaimana mereka nanti menjadi orang, sehingga maksud orang di sini, mereka nanti setelah sekian tahun bisa punya pekerjaan dengan hasil yang lumayan. Namun mereka lupa bahwa di sana ada tuntutan rohani yang belum dipenuhi. Kebutuhan kita terhadap makan dan minum dalam sehari cuma seberapa? 2 kali, 3 kali kita makan cukup. Adapun butuhnya kita pada ilmu sebanyak nafas yang kita butuhkan. Kita keluar rumah, di sana ada bimbingan syariat. Seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billah. Seorang ketika dia berjalan, di tengah jalan menemukan dompet isinya uang yang banyak. Kalau dia enggak ngerti ilmu syariat, dia ambil seolah-olah ini halal. Padahal kalau itu uang yang banyak, ini harta temuan yang harus diumumkan. Kalau di situ ada identitas pemiliknya, kita berikan. Kalau tidak ada, kita umumkan setahun. Ini kalau orang tidak ngerti ilmu syariat, dia ambil, dia anggap bahwa ini sebuah apa? Harta yang halal. Ibnul Jauzi pernah menceritakan seorang sufi, waktu itu dia dililit oleh hutang yang banyak. Dia pun berangan-angan, seandainya dia dapat duit sebanyak utang yang dia miliki, dia akan bayar utangnya. Pusing dia punya utang yang banyak. Ketika orang ini berjalan, tidak kerasa kakinya menyandung sesuatu. Setelah dia lihat bawah, ternyata yang dia injak adalah kantung. Setelah dia buka, isinya uang. Setelah dia hitung, ternyata jumlahnya persis seperti hutang yang ada padanya. Maka dengan bahagianya pun dia mengambil, menganggap bahwa ini adalah keramat wali, menganggap bahwa ini adalah pemberian dari Allah. Baru punya kerentek, punya angan-angan, Allah sudah apa? Wujudkan. Ini bukan karamah. Kalau dia mengerti ilmu, dia akan ambil, dia akan umumkan. Siapa yang kehilangan? Jadi cara mengumumkannya tentu tidak vulgar. Nanti semuanya ngaku ya kan? Telah ditemukan uang 5 juta dalam kantong. Siapa yang merasa, misalnya kantong warna putih, jangan. Umumkan yang umum saja. Telah ditemukan sebelah uang, barang siapa yang merasa kehilangan, hubungi kami. Gak usah disebutkan nominalnya, gak usah disebutkan apa wadahnya. Nanti semua orang ngaku ya kan. Nah, yang pertama diantara keutamaan ilmu, annahu sababun lirif'ati fid dunya wal akhirah. Ilmu menjadi sebab seorang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Datang pada suatu hari Gubernur Mekah menghadap Khalifah Amirul Mukminin Umar. Seorang kepala daerah tidak akan mungkin meninggalkan wilayah kekuasaannya tanpa mewakilkan pada orang lain. Ketika Gubernur Mekah ini menghadap Khalifah Umar, sang Khalifah bertanya, kepada siapa kamu serahkan urusan kota Mekah? Kota besar, kota 24 jam terus ramai, tidak ada sepinya. Kata sang gubernur, saya wakilkan kepada Abdurrahman bin Abzah. Khalifah Umar mengatakan, saya tidak kenal Siapa itu Abdurrahman bin Abza? Kata Sang Gubernur, dia ini dulu seorang budak dari budak kami yang sudah kami merdekakan. Umar tambah heran. Orang yang dulunya budak, masa kamu berikan kepadanya, ya serahkan kepadanya urusan kota Mekah, kota besar. Kata Sang Gubernur, na'am. Innahu kana qari adil Quran wa aliman bil faraid. Dia wahai khalifah, orang yang ahli membaca Al-Quran dan ahli dalam bab ilmu waris. Gak semua orang ya ahli dalam masalah warisan, ngitung-ngitung warisan itu gak semua orang tahu. Mungkin dalam sekampung belum tentu satu dua orang yang ngerti ilmu waris sampai mendalam. Nah, orang ini bukan orang sembarangan. Dulunya dia budak, ya. Tapi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ahli Al-Quran dan ahli ilmu waris. Khalifah Umar pun teringat akan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ama inna nabiyakum qal." Ketahuilah bahwa nabi kalian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dahulu pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini satu kaum, mereka-mereka yang membacanya, mereka-mereka yang mau mempelajarinya. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini kaum yang lain. Ya mereka yang tidak mau percaya, tidak mau beriman. Ya, direndahkan oleh Allah. Dahulu ada seorang anak, ketika terlahir, dalam keadaan cacat fisik. Ininya, bagian pundaknya ini, yang sini masuk ke dalam. Terlahir seperti itu. Orang tuanya punya firasat, ini anak saya kalau besar, kalau hidup nanti akan jadi bahan tertawaan. Setiap orang lihat pasti akan apa? Tertawa lucu ya kan, ininya masuk sini. Maka sang ibu pun mendorong anaknya untuk menimba ilmu agama dari kecil. Wah subhanallah, anak ini ya dengan izin Allah dia menimba ilmu. Saya mendalam, dan ketika sudah dewasa orang-orang butuh kepadanya. Cacat fisik yang ada padanya tertutup dengan kemuliaan ilmu yang dimiliki. Kekurangan yang ada padanya ya orang tidak melihatnya, orang melihat terhadap ilmu yang dimilikinya. Jadi barakallahu fikum, ilmu syariat, ilmu agama ini menambah orang yang mulia semakin mulia. Kalau seorang dia berasal dari keluarga terpandang, dari keluarga bangsawan, dia mempelajari ilmu agama semakin mulia. Orang rakyat jelata saja bisa menduduki kedudukan ya para raja. Apalagi mereka-mereka yang berasal dari keluarga terpandang, dengan ilmu syariat ini Allah angkat harkat dan martabat mereka. Masyarul ahibah rahimahumullah, faedah yang kedua. Afdalu min nawafilan ibadat. Menimba ilmu agama lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Lebih utama dari amalan-amalan sunnah. Kalau misalnya kamu ingin puasa sunnah misalnya, tapi di sana ada daurah yang lumayan agak jauh, kalau kamu puasa kayaknya berat untuk ikut daurah misalnya, maka maaf, apa yang didahulukan? Dahulukan menimba ilmu. Tidak puasa sunnah tidak mengapa kamu mendatangi majelis ilmu tadi. Kenapa lebih utama dari menimba ilmu lebih utama dari amalan sunnah? Karena amalan sunnah manfaatnya hanya untuk si pelaku. Sedangkan ilmu syariat yang ditimba oleh seorang, manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Sesuatu yang manfaatnya luas tentu lebih utama daripada yang manfaatnya terbatas. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya pendapat bahwa thalabul ilmi afdalu min qiyamil lail. Menimba ilmu lebih utama daripada sholat tahajud. Artinya kalau waktunya mepet antara kamu duduk di majelis dengan sholat tahajud, maka dahulukan menimba ilmu. Tetapi kalau bisa dilakukan dua-duanya, itu yang diinginkan, tahajud dilakukan, menimba ilmu juga dijalankan, ya tentu lebih utama. Tapi manakala dihadapkan kepada apakah saya mendahulukan menimba ilmu atau sholat sunnah, dahulukan apa? Menimba ilmu. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, talabul hadis fi hadha zaman afdhal min sa'iri anwa'i tatawwu'. Menimba ilmu hadis di zaman ini, padahal beliau hidup di abad kelima, 900 tahun kurang lebih lewat, beliau mengatakan bahwa menimba ilmu hadis di zaman ini lebih utama dari seluruh macam amalan-amalan sunnah. Kenapa? Li ajri durusis sunan wa khumuliha. Karena sunnah-sunnah Nabi sudah mulai redup di zaman itu. Ajaran Nabi, sunnah Nabi sudah ya banyak ditinggalkan, redup. Nah, kayak apa kalau beliau hidup sampai zaman sekarang ini melihat sunnah Nabi ditinggalkan? Jauh kaum muslimin dari adab-adab syariat yang ditiru ya adalah orang-orang kafir, bukan lagi orang-orang salih. Wa zuhuril bid'ah wasti'la'i ahliha. Dikarenakan sekarang, kata beliau, kebid'ahan itu tampak dan orang ahli bid'ah itu seolah-olah di atas angin di zaman itu, kurang lebih 900 tahun yang lalu. Maka ya di zaman sekarang pun sama, bahwa menimba ilmu agama yang landasannya Alkitab wa Sunnah ini lebih utama dari amal-amal yang lainnya. Barakallahu fikum, banyak kajian-kajian, tapi tidak sedikit kajian-kajian itu hanya lawak, hanya cerita ngalor ngidul yang enggak jelas asal usulnya. Kalau yang seperti ini enggak ada pengaruh apapun. Orang masuk di majelis, keluar yang enggak ada pengaruh apapun. Kenapa? Jadi disampaikan hadis-hadis palsu. Yang disampaikan hanya cerita-cerita dongeng yang tidak ada apa ya kebenarannya. Ya ketawa ketiwi, ya kajian hanya sekedar untuk apa? Hiburan, lawak. Bagaimana orang akan ya menjadi saleh kalau seperti itu? Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, wa fadlul ilmi 'ala al-ibadah min haitsu inna naf'a al-'ilmi yata'adda ila kafatil khalqi. Dan keutamaan ilmu di atas ibadah yang lainnya, di mana manfaat dari ilmu ini, manfaatnya kepada seluruh makhluk, manfaatnya itu luas kepada segenap makhluk. Makanya barakallahu fikum, tersebut dalam hadis bahwa orang yang mengajari ilmu agama dimintakan ampun oleh para malaikat, bahkan ikan-ikan ya yang ada di lautan, binatang-binatang pun memintakan ampun kepada Allah untuk mereka-mereka yang mengajari ilmu syariat. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih mereka memintakan ampun untuk orang yang ya mengajari kebaikan? Jawabannya, binatang-binatang itu semacam berterima kasih kepada mereka-mereka yang mengajari ilmu syariat. Di mana mereka-mereka yang mengajari ilmu syariat mengajarkan untuk berbuat baik kepada binatang. Sampai pun dalam menyembelih, ya diajari dengan menggunakan pisau yang tajam. tidak menyiksa binatang agar disembelih dengan dibanting-banting misalnya. Tidak kemudian mengasap pisau di hadapan binatang yang mau disembelihnya. Mereka berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengajari manusia tata cara penyembelihan yang baik, sehingga binatang pun tidak tersiksa, ya, dengan penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan agama. Pernah waktu itu Rasul melihat ada seorang mengasah belati di hadapan kambing yang akan disembelih. Ya, kambing itu meskipun tidak punya akal, tapi dia punya apa? Perasaan. Makanya kalau kita nyembelih kambing, sapi, jangan kita sembelih teman-temannya pada lihat, nanti nunggu giliran. Dalam perasaan, giliran saya nanti kayak apa? Sebelum disembelih dia sudah apa? Setengah mati perasaannya, kan? Ketika ada seorang mengasah belati di hadapan kambing yang akan disembelihnya, Nabi mengatakan, "Halla qabla hadza. Aturidu antumitahu marratain?" Mengapa kamu tidak mengasah pisau ini sebelum ini? Ini kenapa kamu mengasah pisau di hadapan kambing akan kamu sembelih? Apa kamu ingin membunuhnya dua kali? Artinya belum disembelih pun rasanya kan sudah apa? Mati. Ya, diperlihatkan apa pisaunya di hadapan kambing yang mau disembelih. Ya, boleh seperti itu. Lihat indahnya Islam. Terhadap binatang pun seperti ini. Lalu bagaimana terhadap manusia? Islam rahmatan lil alamin. Faedah yang ketiga, an-najat fid dunya wal akhirah. Dengan kita menimba ilmu agama, maka semoga kita selamat dunia dan akhirat. Tersebut dalam hadis sahih, ada seorang dahulu membunuh 99 orang. Dan tentu seorang yang membunuh, apalagi sampai jumlah sekian, yang menunjukkan seperti apa kejamnya orang ini, bengisnya orang ini. Namun Allah SWT berkehendak memberi hidayah kepada orang ini. Dia pun menyesal atas perbuatan yang ia lakukan. Dia pun insaf dari kejahatan yang besar yang ia lakukan. Ingin bertobat. Dia bertanya kepada orang, mana ada orang yang bisa saya konsultasi atau curhat kepadanya. Ditunjukkan dia kepada ahli ibadah. Namun sayang, ahli ibadah tadi orangnya bodoh. Rajin ibadah, tapi enggak punya ilmu. Datang orang ini kepada abid ahli ibadah tadi. Dia mengatakan, wahai orang yang ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Dan inilah saya ingin bertobat. Ahli ibadah tadi merasa bahwa orang ini kejahatannya sudah keterlaluan. Dia pun mengatakan, la taubat lak, ya ada taubat bagi kamu. 99 orang sudah kau bunuh. Luar biasa, tidak ada taubat bagi kamu. Marah orang ini. Dibunuh orang ini, kena menjadi 100. Lihat kebodohan menyebabkan nyawa melayang. Ya enggak? Kebodohan menjadikan orang enggak selamat di dunia. Karena orang tadi memang ingin insaf. Dia pun mencari dan mencari. Lalu Allah tunjukkan, ya, dia kepada orang yang alim. Datang dia kepada orang alim dan mengatakan bahwa saya telah membunuh 100 orang. Sekarang 100 orang. Dan inilah saya, dan saya ingin bertobat. Kata orang alim tadi, siapa yang bisa menghalang-halangi kamu, ya, dengan tobat kepada Allah? Tapi tinggalkan kampung-kamu, pergilah ke kampung sana, beribadahlah kepada Allah, ya, dengan mereka-mereka di sana. Beda sekali orang yang alim, sejuk ucapannya. Orang yang alim itu, ya, menjadikan orang itu punya harapan. Gak putus harapan, serta memberikan solusi. Tapi orang yang bodoh, ya, menjadikan orang, ya, kecil harapannya menjadikan orang itu ya kemudian ya tidak memiliki seolah-olah ya masa depannya cerah. Dengan ini orang alim tadi selamat. Sehingga ilmu akan menyelamatkan hamba di dunia. Juga di akhirat nanti Allah SWT berfirman tentang ashabun nar, orang-orang yang masuk neraka. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dahulu kami di dunia mau mendengar dan mau memahami, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka. Menyesal mereka di saat mereka masuk api neraka. Kenapa dulu di dunia tidak mau mempelajari agama Allah? Telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Akal tidak digunakan untuk memahami agama ini. Barulah mereka menyesal nanti di yaumul qiyamah. Masyaallah hibah rahimakumullah. Kutaman berikutnya, ilmu syariat adalah miftahu kulli khair, kunci segala kebaikan. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, fala raiba annal ilma miftahu kulli khairin wa huwa alwasilatu ila adai ma awjaballah wa tarki ma haramallah ila akhiri maqal. Tidak diragukan bahwa ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Ilmu adalah jembatan untuk bisa dijalankannya perintah-perintah Allah dan untuk ditinggalkannya apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga seorang yang diberi oleh Allah ilmu agama berarti dia telah dikehendaki baik oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama ini. Bagaimana orang akan baik kalau dia tidak mengerti agama? Tidak tahu yang sunnah dari yang bid'ah, tidak kenal yang halal dari yang haram. Tidak kenal mana sifat-sifat penghuni surga dan seperti apa sifat-sifat penghuni neraka, dia enggak kenal. Dari mana dia akan selamat terus seperti itu? Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Kemudian masyarakat hibah rahimahullah, di antara kutahan ilmu syariat adalah afdalun ni'am, seutama-utama nikmat pemberian anugerah dari Allah. Kalau harta, kalau kedudukan, Allah berikan kepada semua orang. Allah berikan kepada orang kafir, juga Allah berikan kepada orang mukmin. Lihat Qarun, orang yang kaya raya, Fir'aun orang yang punya jabatan yang tinggi dan kerajaannya luas, Nabi Sulaiman seorang yang kaya raya dan kerajaannya luas. Harta, kedudukan Allah berikan kepada semua orang, yang mukminnya, yang kafirnya, yang solehnya, yang jahatnya, semuanya dapat. Adapun ilmu yang bermanfaat dan amal yang solih hanya Allah berikan untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semua orang dapat. Ya semua orang diberi oleh Allah. Kalau harta, kedudukan, semua orang dapat. Yang mukminnya, yang kafirnya, yang baiknya, yang jeleknya, semuanya dapat. Lihat orang yang kayanya orang ada dari kaum muslimin. Lihat orang yang kayanya orang ada dari orang kafir. Lihat ada orang punya jabatan yang sangat tinggi, ada dari kaum muslimin, ada pula dari orang kafir. Tapi ilmu yang bermanfaat dan amal salih hanya Allah berikan untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu syariat ini kita bisa menghilangkan dari diri kita ini dua perkara yang menjadikan kita lamban dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah asyahawat, keinginan-keinginan jiwa yang tidak baik. Dan selalunya jiwa manusia itu mendorong ya kepada yang tidak baik. Maka dengan ilmu ini, bisikan-bisikan yang tidak baik tadi bisa kita singkirkan. Bisikan-bisikan yang tidak baik bisa kita singkirkan. Dulu di Madinah, cerita dari sebagian orang yang tinggal di Madinah zaman dahulu, itu kalau datang waktu sholat, mereka itu meninggalkan toko-tokonya dalam keadaan gak dikunci, gak ditutup. Mereka berangkat masjid, terbuka semuanya tokonya, gak ada yang jaga. Pulang masih utuh. Pulang masih apa? Utuh. Di saat orang itu diberi oleh Allah ilmu syariat, walaupun dia melihat barang, dia perhiasan, dia apa, kalau bukan miliknya, ilmu inilah yang akan menasehati dia. Ilmu inilah yang akan ya mengekang dia dari melakukan yang tidak baik. Ilmu syariat. Makanya ulama mengatakan perbedaan antara ilmu dengan harta diantaranya, kalau harta semakin banyak kamu punya, semakin repot kamu menjaganya. Kalau ilmu semakin banyak ada padamu, maka kamu akan terjaga. Kamu kalau bawa uang 10 juta taruh di tas kemudian naik bis umum, kamu gak bisa ngantuk. Ya, gak bisa ngantuk, khawatir dicopet, khawatir nanti digasak sama orang. Jadi kalau kamu masya Allah hafal 30 juz, ya mengerti tata cara sholat Nabi yang benar, ngerti tentang hukum syariat, ketika jiwa kamu terdorong untuk melakukan kemaksiatan, ilmumu akan menasehati. Bukankah kamu sudah tahu kalau ini haram, kenapa kamu akan lakukan? Ilmu yang akan menjaga. Ilmu yang akan nasehati. Membisikkan dalam hati kita untuk tidak melakukan yang tidak baik. Seperti itu. Masyaallah rahimakumullah, bisa kita bayangkan. Seandainya kebodohan merajalela dan ilmu redup, apa yang terjadi? Dan Nabi alaihi salatu wasalam sudah mengkhabarkan di antara asyratus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah raf'ul ilmi wa intisharul jahli, ilmu dicabut dan kebodohan merajalela. Dicabutnya ilmu bukan kayak kita nyabut pohon, kayak nyabut rumput. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Lalu dia mengatakan, para ulama meninggal, mereka mewariskan kitab. Para ulama meninggal, gak apa-apa, tapi kan kitabnya banyak. Kita katakan, kitab dengan sendirinya tidak bisa bicara. Kitab kalau tidak ada yang memberi penjelasan, bagaimana orang akan tahu? Ketika Nabi Musa meninggal, meninggalkan di tengah-tengah Bani Israel kitab Taurat, ya kan? Taurat ada di tangan mereka. Tapi memang kitab butuh ada yang menjelaskan. Ketika para ulama satu persatu mereka meninggal, padahal ibarat para ulama seperti bintang di langit di malam yang gelap, sangat bermanfaat bagi mereka yang melakukan pelayaran atau perjalanan di padang sahara untuk mengetahui ya posisi atau arah. Di saat bintang-bintang ini tertutup oleh mendung, maka orang pun bingung, tidak tahu arah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tapi sebelumnya, ketika kebodohan merajalela dan ilmu redup, maka pada gilirannya ahlul batil, orang-orang jahat, mereka akan tampil di permukaan. Tampil di permukaan karena tidak adanya orang yang menghadang gerak dan lajunya mereka. Ketika kebodohan merajalela dan ilmu agama sudah ditinggalkan, maka pada gilirannya orang-orang yang punya niatan yang jahat, mereka leluasa. Karena tidak ada yang menghadang gerak langkah mereka. Leluasa mereka menebarkan kejelekan mereka. Kalau seperti ini, apa jadinya? Dan sudah menjadi pemahaman para ulama bahwa sebab kesesatan di muka bumi ini tidak lepas dari salah satu dari dua hal. Sebabnya puluhan, bahkan ratusan, mungkin ribuan. Tapi kalau mau dikerucutkan, sebabnya hanya dua saja. Semua kerusakan, semua kesesatan di alam semesta, sebabnya hanya dua. Yang pertama adalah al-jahlu, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Faktor atau sebab yang pertama adalah kebodohan, ketidaktahuan seorang tentang agama Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bedanya apa? Kalau ittiba'ul hawa, ini biasanya muncul dari orang-orang yang ngerti. Ilmu punya, dalil apal dia. Tapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya, yang sepertinya lebih berat. Ketimbang, ya bodoh sama sekali kan, gak ngerti apa-apa. Makanya kalau mau di persentase, orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, dari orang-orang ummiyun, dari orang-orang musyrikin, dengan orang-orang Yahudi, lebih banyak dari orang-orang musyrikin. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh, gak ngerti apa-apa. Tapi ketika hidayah sampai kepada mereka, lebih banyak yang menerima ajakan Nabi daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka ngerti kebenaran, tetapi mereka menyelisihi kebenaran. Ini namanya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Berkat Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal asbab min raddil haqqi katsirah jiddan. Sebab kenapa kebenaran ditolak ini banyak sekali. Faminhal jahlu bihi. Di antara faktornya, kenapa kebenaran ini ditolak? Karena orang yang menolak tadi enggak ngerti tentang kebenaran. Wa hadza sabab wal ghalib ala aktsarin nufus. Dan faktor inilah yang dominan menimpa manusia. Fa inna man jahula syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Karena orang yang tidak tahu sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu tadi dan memusuhi orang yang membawa sesuatu tadi. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Wa la tajid ahadan waqa'a fi bid'atin illa li nafsi ittiba'ihi lis-sunnah 'ilman wa 'amalan." Tidaklah kau dapati seorang pun terjatuh dalam kebid'ahan kecuali karena dia itu ya kurang dalam mengikuti sunnah, baik secara keilmuan, berarti dia enggak ngerti sunnah secara keilmuan, wa amalan, dan baik secara amalan. Secara keilmuan dia enggak ngerti sunnah, secara amalan dia enggak menjalankan sunnah. Masyaallah ibarahimakallah. Di antara yang penting bagi orang yang menimba ilmu agama adalah dia mengenal jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang-orang jelek. Ini penting. Kita kenali jalannya orang-orang kafir. Kita pahami ya cara-cara ya orang-orang yang jahat dalam ya mereka menyimpangkan muslimin dari agama Allah. Jadi tidak cukup kita hanya mengenal jalannya orang-orang yang baik, kita juga mengenal jalannya orang-orang jelek. Karena apa? Seorang yang tidak tahu jalan yang baik dari yang jelek, khawatir dia akan terjerumus ke dalam jalan yang jelek. Makanya dahulu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ajudrikani. Dahulu manusia, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, misalnya tentang ya puasa apa yang bagus, yang utama, sholat seperti apa ya yang paling utama. Dulu umumnya sahabat bertanya tentang kebaikan. Tapi saya, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang jelek. Perkara-perkara jelek yang akan menimpa manusia, karena saya khawatir kejelekan tadi akan menimpa saya. Ini penting, mengenal kejelekan dalam rangka supaya terhindar dari kejelekan, bukan untuk melakukan kejelekan. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarr." Aku mengenal kejelekan bukan ingin aku melakukannya, lakin ditawaki, tapi agar aku terhindar darinya. Man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Orang yang tidak kenal yang jelek dari yang baik, dia akan terserobos ke dalam yang jelek. Masyaallah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah menyebutkan tiga golongan manusia, sifat mereka dan nasib yang akan dialami oleh masing-masing tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan al-mu'minun, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Yang kedua adalah golongan al-kafirun, golongan orang-orang kafir disebutkan sifat-sifatnya dan nasib yang akan mereka alami. Golongan yang ketiga adalah golongan al-munafiqun, dan panjang lebar Allah sebutkan sifat-sifat orang munafik. Al-Quran mengajari kita untuk kita mengenal jalannya orang yang baik dari jalannya orang yang buruk. Dan sesuatu itu akan jelas ketika ada perbandingannya. Dahulu dikatakan wabididdiha tatamayyazul asya. Dengan adanya lawan, maka sesuatu akan jadi jelas. Orang kalau dia ya tidak tahu kecuali hanya satu barang, misalnya ada buah ya jeruk, dia tahunya hanya jeruk ini. Dia kan sudah luar biasa, ini paling manisnya jeruk sudah. Ini giliran dia ada saminya jeruk yang lain banyak pilihan. Oh ini nggak ada apa-apa, ini lebih manis, lebih manis. Seperti itu. Dengan adanya ya lawan, maka dia akan jadi jelas mana yang hak dari yang batil. Jadi manusia dalam masalah ini ada empat golongan. Yang pertama, orang yang mengenal jalannya orang-orang yang baik dan jalannya orang-orang yang jelek. Ini paling topnya orang. Yang kedua, orang yang mengenal jalannya orang-orang yang baik, tapi tidak mengenal jalannya orang-orang yang jelek. Yang ketiga, orang yang mengenal jalannya orang yang jelek dan tidak mengenal jalannya orang yang baik. Dan paling jeleknya orang yang tidak mengenal jalan orang yang baik dan tidak pula mengenal jalannya orang yang jelek. Setelah hidup ya cuma untuk makan, minum, tidur ya. Seolah-olah enggak ada tujuan. Ini seperti binatang yang seperti itu. Masyaallah hibah rahimakumullah. Dari pemaparan tadi, dan sebenarnya sudah kita pahami bersama tentang keutamaan ilmu dan para ulama, namun tidak semua orang yang berjalan kita berhentikan kemudian kita menimba ilmu darinya. Tidak semua orang yang jalan kita berhentikan, kita mintai fatwa. Kita selektif dalam menimba ilmu. Dari siapa kita menimba ilmu? Kalau seorang ayah, seorang ibu mencarikan ya susu untuk anaknya yang bagus kualitasnya, bukan yang abal-abal, bukan susu yang ada luar sah atau apalagi yang ya mungkin ada kandungan yang berbahaya. Lalu bagaimana dengan agama? Tentu saya akan mencarikan yang terbaik. Jadi tidak sembarangan kita karena semangat menimba ilmu, kemudian kita menimba ilmu dari semua orang yang ya pandai berorasi, pandai berceramah. Karena tidak sedikit dari orang yang ya dia pandai berceramah tapi isinya hadis-hadis palsu. Isinya hadis yang lemah. Berapa banyak orang pandai berbicara isinya cuma lawakan. Enggak ada bobot ilmiah sama sekali. Jangan seperti itu. Hati ini sesuatu yang mulia, jangan seperti tong sampah. Tong sampah semuanya masuk, jangan. Jangan kemudian dimasukkan ke dalam benak kita sesuatu yang tidak baik. Dari sini kita selektif dalam menimba ilmu agama. Berkata Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman takhuduna dinakum." Yang namanya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian menimba agama kalian. Tidak hanya semangat, tidak hanya kita menimba ilmu, tapi dari siapa kita menimba ilmu? Guru sangat berpengaruh. Sebagaimana Anda melihat dahan yang bengkok, ya ketika terterpa sinar matahari akan memunculkan ya bayangan yang insyaallah bengkok juga, ya kan? Tapi kalau ya baik apa namanya batangnya ini lurus, insyaallah taala ya bayangannya pun lurus. Jadi barakallahu fikum, tidak asal kita menimba ilmu dari semua orang yang enggak jelas. Banyak kata Syekh Salih bin Fawzan, al-ulama alladzina yajib al-akhdhu anhum hum alladzina jama'u bain al-'ilm as-sahih wa sihhati al-aqidah wa salah al-'amal. Ulama yang wajib kita timba ilmunya adalah yang menggabungkan antara ilmu yang benar dan benarnya akidah dan benarnya amalan. Jadi orang yang kita menimba ilmu darinya adalah orang yang akidahnya benar, ilmunya baik, serta amalannya pun baik. Karena ibarat orang menimba ilmu dari yang enggak jelas, menimba ilmu dari orang yang jelek akidahnya, jelek amalannya, ibarat orang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya. Orang yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya, dia akan ditunjuki tempat-tempat yang banyak bangkainya. Disebutkan oleh Syekh Salih bin Fawzan, "Fala yajuzul akhdu anil juhali walau kanu muta'alimin." Tidak boleh seorang menimba ilmu dari orang yang bodoh walaupun mereka sok alim. "Walal akhdu anil munharifin fil aqidah bisyirkin au ta'dil." Dan tidak boleh pula mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang akidahnya. Apakah penyimpangan tadi dengan kemusyrikan atau dengan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. "Walal akhdhu 'anil mubtadi'ah wal munharifin walau kanu ulama." Dan tidak boleh menimba ilmu dari ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang walaupun mereka orang yang pandai. Jadi enggak cukup hanya kepandaian saja kemudian kita menimba ilmu darinya. Berapa banyak orang diberi oleh Allah kepandaian tapi tidak diberi kesucian hati. Jangan kamu kira ahli bid'ah dan orang yang menyimpang mereka enggak punya kitab, punya kitab. Mereka juga punya ya ilmu, bahkan sebagian ahli bid'ah ada yang matinya kejatuhan perpustakaannya. Jangan dia punya perpustakaan, ya buku yang banyak, kejatuhan rak kitabnya sampai meninggal. Saya kira ahli bid'ah gak punya ilmu, punya ilmu mereka. Tapi ya tidak diberi Allah oleh Allah kesucian. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka diberi oleh Allah kepandaian, tapi tidak diberi kesucian. Pandai, hafalannya banyak, kitabnya ya segudang, tetapi ya tidak diberi oleh Allah ya ilmu yang diberkahi. Terkadang hanya ilmu ya hanya sekedar untuk tampil wah, tapi tidak terwujud dalam amalan. Sia-sia kalau seperti itu. Kemudian di antara hal yang penting, kita menimba ilmu dari orangnya sepuh, dari orang yang kenyang mempelajari agama ini. Tentu yang dimaksud sepuh di sini tidak semata-mata tua umurnya. Nah, berapa banyak orang tua umurnya tapi gabuk, yang gak ada isinya, ya kan? Tapi yang dimaksud bahwa dia di samping tua umurnya juga kenyang, banyak menimba ilmunya, banyak pengalamannya. Berbeda dengan orang yang baru belajar, yang biasanya baru belajar, ya dia masih pemahamannya cetek. Banyak hal-hal yang ya hanya dorongan hawa nafsunya. Sering lihat orang-orang khawarij, mereka hidup di zaman sahabat masih ada, tapi mereka tidak mau menimba ilmu dari sahabat. Mereka memahami Al-Quran, memahami hadis dengan pemahaman sendiri, maka terjatuhlah mereka kepada mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin, mengkafirkan para sahabat. Membaca ayat ya kemudian mereka tidak tahu seperti apa para sahabat dalam menafsirkan. Sehingga ini jadi pelajaran. Kita menimba ilmu dari orang yang tua secara umur dan ilmunya. Karena mereka-mereka yang biasanya ya punya pengalaman yang lebih dan punya ilmu yang mendalam ya, sehingga akan menyajikan kepada kita ilmu dengan ya sajian yang bermanfaat. Kemudian masyaallah hibah rahmakumullah, di antara hal yang penting, tidak cukup seorang muslim hanya mengambil dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dia mencomot ayat, mensitir hadis sampai dia paparkan kepada ahlul ilmi, sampai dia mencari seperti apa penjelasan dari para ulama salaf, sehingga tidak keliru kita dalam memahami ayat dan hadis. Berapa banyak karena seorang tidak mau memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman salaf, dia terjatuh ke dalam pemahaman yang jauh, pemahaman yang keliru. Contoh, sebagian kelompok ada yang kalau zikir itu berjoget. Mereka mengatakan, wah ada dalil kami. Dalil kami itu ayat urqud birijlik, hentakkan kakimu. Ada ayat ya, urqud birijlik, hentakkan kakimu. Orang joget kan ya, menggoyangkan, menghentakkan kakinya kan ya, berdansa. Ya subhanallah, ayat itu tentang apa? Ayat tentang urqud birijlik, ayat tentang kisah Nabi Ayub yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit yang menimpa tubuhnya enggak sembuh-sembuh. Kemudian Allah hendak menyembuhkan Nabi Ayub dengan sumber air yang dia ketika mandi dari akan sembuh, maka Allah katakan urqud birijlik, hentakkan kakimu dengan Nabi Ayub menghentakkan kakinya, keluarlah sumber air, kemudian dia mandi darinya dan Allah sembuhkan. Kok bisa-bisanya ditarik kepada apa? Ya, zikir dengan berjoget dengan ayat ini. Enggak ada, enggak nyambung sama sekali. Kalau memang seperti itu pemahamannya, tentu Nabi dan sahabat sudah lebih dulu memahaminya. Jangan kemudian Nabi dan sahabat enggak menemukan pemahaman seperti itu, kemudian kita kok nemukan zaman sekarang. Memang kita lebih pintar dari Nabi. Apa kita lebih canggih dari para sahabat dalam pemahaman? Kalau memang itu kebaikan, tentu Nabi dan sahabat sudah mendahului kita. Mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan. Gak mungkin ada satu kebaikan kemudian mereka gak tahu, kemudian kita yang datang belakangan kok apa? Tahu, itu gak mungkin. Berapa banyak orang karena dia tidak mau memahami ayat Al-Quran dan hadis dengan pemahaman generasi ulumat ini, terjatuh ke dalam pemahaman yang keliru. Contoh, ya. Contoh. Sebagian ya, orang mengatakan bahwa orang yang apa namanya melakukan dosa besar, dia kafir dan kekal dalam api neraka. Ya subhanallah, mana hal ini datang dari Nabi dan para sahabat. Pelaku dosa besar dari kaum muslimin, mereka betul tidak dikatakan mukmin yang sempurna, tapi masih dikatakan mukmin dengan kata lain mukmin ya yang apa namanya tidak sempurna imannya. Karena Allah SWT mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik. Namun Allah mengampuni orang yang melakukan dosa selain dari kemusyrikan. Dosa besar kan bukan kemusyrikan. Jadi orang yang mati di atas dosa besar masih ada harapan diampuni oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain kemusyrikan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa dalam masalah keyakinan kita harus berdalil dengan hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Kalau enggak mutawatir ya enggak bisa ya. Ini ada sekelompok orang punya pemahaman seperti itu ya, karena apa? Bagi mereka ya, bagi mereka ada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan akal. Contohnya tentang adab kubur. Sebagian orang mengatakan ah enggak ada itu adab kubur. Enggak ada itu adab kubur kata mereka. Apa alasannya? Hadisnya enggak mutawatir. Kita katakan, Anda muslim? Kita tunggu jawabannya. Ya saya muslim. Kalau dia ngatakan saya bukan muslim, gak usah perpanjang ya perdebatan. Kalau dia gak muslim, kita tanya lagi, Anda sholat? Kita tunggu jawabannya. Ya saya sholat. Kalau dia ngatakan saya tidak sholat, gak usah diperpanjang perdebatan. Ya, saya sholat. Anda sholat? Apa yang Anda baca ketika tasyahud akhir? Dia akan menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Iya enggak? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Nah, di sini kamu mengatakan ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur. Kamu sendiri ya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Sementara kamu sendiri mengatakan tidak ada adab kubur. Apa mungkin seorang berlindung diri dari sesuatu yang tidak ada? Kalau orang takut pada sesuatu yang tidak ada, ini orang gemblung atau orang apa? Ini orang gak waras, ya kan? Kalau kamu mengatakan tidak ada adab kubur, loh, kamu sendiri dalam sholat mengatakan seperti itu, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubri. Apa sesuatu yang tidak ada kemudian kita takut kepadanya? Kita berlindung dari sesuatu menunjukkan sesuatu ada dan menakutkan, kan seperti itu. Kalau ada lagi yang mengatakan, ya saya gak percaya karena pernah saya itu diceritain sama tukang kunci kuburan. Dia tukang gali kuburan. Dia pernah gali kuburan lama, ternyata di situ ada ya kerangka manusia. Di situ enggak ada taman dari taman surga, enggak ada jurang dari jurang api neraka. Tanahnya disentuh juga enggak panas. Jadi enggak ada adab kubur, enggak ada nikmat kubur katanya. Kita katakan, Mas, yang kamu lihat itu atau yang kamu dengar itu kuburan bukan alam kubur. Kalau kamu ingin ngerti adab kubur, mati dulu kamu. Ya. Ya kan? Karena alam kubur itu alam antara dunia dengan akhirat. Sedangkan yang dilihat oleh juru kunci kuburan itu bukan alam kubur, tapi kuburan itu masih dunia itu. Jangankan alam kubur, yang sama-sama alam dunia saja kita gak ngerti. Ada kalanya suami istri tidur bareng di atas ranjang satu selimut. Tiba-tiba suaminya teriak-teriak malam-malam. Teriak-teriak. Nafasnya tengah-tengah dia duduk. Ternyata dia mimpi dikejar-kejar orang mau dibunuh. Istri yang di sampingnya itu kaget, ada apa. Ya. Suaminya bangun dalam keadaan nafasnya terengah-engah. Istrinya yang di sampingnya enggak ngerti apa yang dirasakan oleh suaminya dikejar-kejar oleh orang yang akan membunuhnya. Kalau ini masih dalam kehidupan dunia saja, sama-sama satu ranjang masih di dunia, seorang istri gak ngerti apa yang dirasakan oleh suaminya dalam mimpinya, lalu kayaknya apa di alam kubur yang itu lain apa? Lain alam. Ya. Masyaallah rahimakumullah. Di antara yang butuh diwaspadai adalah kita jangan sampai menimba ilmu dari ahli bid'ah, orang yang pemahamannya menyimpang. Berkata Imam Malik rahimahullah, la yu'khadul ilmu an arba'ah wa yu'khad amman siwahum. Tidak boleh ilmu diambil dari empat golongan dan silahkan ambil dari selain mereka. La yu'khad min safihin mu'linun bisafa wa in kana arwan nas. Tidak boleh ilmu diambil dari orang yang ya safih, orang yang ya berperilaku bodoh. Mu'linun bisafa, terang-terangan melakukan perbuatan kebodohan. Meskipun dia orang yang paling banyak riwayatnya. Cah. Loh, apa yang dimaksud? Ya. Misalnya Safa, ya. Ada orang dia punya ilmu tapi enggak menghormati ilmu yang dia bawa. Dia ilmunya banyak tapi sukaannya sabung ayam. Dia ilmunya banyak tapi kerjanya di perapatan jalan suka bersiul kalau ada gadis-gadis kampung lewat, siul, ya. Orang kayak gini enggak boleh kita menimba ilmu darinya walaupun ilmunya banyak. Wala yukhad min kadzab yakdhi fi ahadin ahadisin nas idza juriba dzalika alaihi wa in kana la yutam ayukdzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak boleh ilmu ditimba dari pendusta yang suka bohong dalam berbicara kepada manusia. Walaupun orang tadi belum terbukti berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau orang sudah terkenal dusta, ya kita jadi ragu-ragu dengan berita yang di ya, dengan berita yang disampaikan olehnya. Sampai-sampai ada ya, dongeng seorang pengembala yang dia ingin ngerjain manusia. Pengembala yang dia berteriak, ya, bahwa kambingnya diserang oleh serigala, orang pada keluar ingin menolongnya. Pengembala tadi ketawa-ketawa, ya, hanya sekedar bohongin mereka. Orang masih memaafkanlah sekali, ya kan. Sesaat sudah lupa, dia pun ingin ngerjain lagi. Teriak-teriak, kami bisa diserang serigala, orang pada keluar, ternyata enggak ada serigala. Ketawa-ketawa lagi. Giliran benar-benar dimakan serigala, dia teriak, orang tidak ada lagi yang keluar. Kenapa? Seorang mukmin itu enggak akan tersengat dalam satu lubang dua kali. Kemarin di lubang ini, dia masukkan jarinya disengat oleh ular kobra. Ya kan? Sepatu ular kobra. Setelah seminggu kok dia masukkan tangannya ke situ, nyarinya jangkrik, sengat lagi ular kobra. Ini bukan seorang yang ngambil pelajaran. Seorang mukmin enggak akan mungkin tersengat dalam satu lubang dua kali. Kemarin disengat kobra, sekarang sengat lagi di lubang yang sama. Kemudian yang ketiga, wala an sahibi hawan yad'un nas ila hawah, dan tidak boleh menerima ilmu dari sahibi hawan, orang yang mengedepankan hawa nafsunya, ia mengajak orang kepada hawa nafsunya, kepada kebid'ahannya. Ciri-ciri dari sahibi hawa, ciri-cirinya yaitu ketika datang dalil dari Nabi, ya, dia mengatakan, tapi kalau perasaan saya lah seperti ini loh, tapi kalau menurut saya bukan seperti ini. Nah, ini ciri-ciri sahibul hawa. Ini sabda Nabi, kamu mau ditentang dengan akal kamu, kamu siapa? Datang hadis dari Nabi, kemudian dia mengatakan, hanya gak masuk akal loh. Nah, ini ciri-ciri sahibul hawa. Di antaranya adalah orang yang enggak percaya kalau matahari itu berjalan dan kalau bumi itu diam. Adanya teori matahari itu diam, ini adalah teori yang kufur. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Matahari itu berjalan. Jaro ya, jadi itu berjalan, ya, bukan gini, itu berjalan. Ayat mengatakan seperti itu. Dan mata kita pun melihat seperti itu, ya enggak? Sampai orang mengatakan kalau matahari di atas kemudian ke sini, berarti lengser kan, bergeser. Berarti berjalan atau diam? Berjalan. Kemudian ada sebagian orang mengatakan, tapi kata astronom bahwa matahari itu diam. Kita kata, astronom yang mana? Sebutkan yang mana? Apa semua kemudian mengatakan seperti ini? Seandainya pun mengatakan seperti itu, Allah yang mencipta matahari, Allah lebih ngerti tentang ciptanya daripada manusia. Astronom itu manusia yang bisa keliru. Toh mereka juga tidak mengatakan, tidak semuanya mengatakan diam, ada pula yang mengatakan berjalan. Kenapa enggak mengikuti pendapat mereka yang sesuai dengan firman Allah? Kok yang kamu ikuti pendapat mereka yang bertentangan dengan firman Allah? Ini diantara ciri-ciri sahibu hawan, mengekor nafsu, yaitu kalau datang dalil ditentangnya dengan pendapat orang, ditentangnya dengan perasaan. Kalau perasaan saya lah enggak seperti ini loh. Loh, agama bukan dengan perasaan kamu. Kalau menurut pemahaman saya enggak seperti ini. Loh, agama bukan dengan akal kamu. Makanya ini diantara ciri-ciri seorang sahibu hawan, pengekor hawa nafsu, kalau datang dalil enggak sesuai dengan akalnya, ditentangnya dengan dianalogikan, dikias-kiaskan dengan pendapat-pendapat filosof, pendapat-pendapat para ilmuwan. Padahal ilmuwan pun enggak sepakat. Kenapa enggak ngikuti ilmuwan yang sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Masyaallah ahibah rahimakumullah. Ada sebagian orang dia sok jadi pahlawan dengan mengatakan semua orang saya tiba ilmunya. Kan nanti saya bisa menyaring, bisa memilah dan memilih yang baik dari yang buruk. Ya, kamu ini siapa? Bisa menyaring yang baik dan yang buruk. Kemudian dengan saringan yang kayak apa? Oh, saringannya bolong-bolong besar ya semuanya masuk ya kan. Dia nyaring tapi saringannya pada bolong-bolong besar. Ya sudah masuk semua. Makanya Syekh Rabi ketika ditanya tentang orang yang jenisnya seperti ini, ya pokoknya dia mau duduk di majelisnya ahli bid'ah, menghadiri muhadharah mereka supaya ya mengetahui persis ucapan mereka. Kata Syekh Rabi, hadza ghaliban yadhhabu yusbihu hizbiyan. Orang kayak gini biasanya dia pergi ya belajar kepada mereka, pulang-pulang sudah menjadi seorang ahli bid'ah. Ngomongnya sih ingin menyaring, memfilter lah, dengan saringan kayak apa Anda akan menyaring? Kalau di hadapan Anda ada dua gelas berisi air, ini ya aqua misalnya, yang ini butek, tapi saya gak ngerti ini acun kah atau madu kah. Untuk keselamatan kamu ya, kamu milih yang jelas kan? Oh ini jelas minum. Yang ini saya takut, gak jadi saya minum. Kalau untuk perkara kesehatan saja kita pilih-pilih. Nah untuk akidah kita, agama kita, apa kemudian kita asal apa namanya, ya ambil. Benar kata Ma'adzir Sirin, inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Yang namanya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Berkata Syekh Salih bin Fauzan, wa amma in kana syekh dolan au mukhalifan fala yajuzu an tatatalmada alaihi. Kalau syekhnya atau syekh tersebut orang yang sesat atau menyelisih dalil, maka janganlah kamu berguru kepadanya. Kalau ada seorang syekh, orang alim tapi sesat, ya, dia pintar, ilmunya banyak, ya, tapi menyimpang dari jalan Nabi, menyelisih dari jalannya para salaf umat ini, jangan kamu berguru kepadanya. Terlalu mahal waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berguru dengan orang-orang seperti ini. Orang yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya akan ditunjuki ke tempat-tempat yang banyak bangkainya. Kita tidak akan diselamatkan, bahkan kita akan dijerumuskan ke dalam kesesatannya. Demikian pula di antara hal yang penting untuk diwaspadai, jangan asal membaca kitab dan jangan asal membuka ya apa namanya portal-portal berita, situs-situs ya berita. Jangan, kita seleksi. Karena berapa banyak, karena seorang tidak selektif ya dalam membaca, maka dia terjatuh ke dalam pemahaman mimba. Makanya barakallahu fikum, Ibnu Mufli Al-Hambali mengatakan, zakara Syekh Muwafiquddin rahimahullah fil man'i minan nadhar fi kutubil mubtadi'ah. Syekh Muwafiquddin rahimahullah menyebutkan tentang larangan membaca kitab-kitabnya ahli bid'ah. Berkata Ibnu Mufli, menyadur ucapan Muwafiquddin, kana salaf yanhauna an mujalasati ahli al-bid'ah wa an-nadhar fi kutubihim wa al-istima' li kalamihim. dahulu salaf umat ini melarang dari bermajlis dengan ahli bid'ah, serta membaca kitab mereka dan mendengarkan ceramah mereka. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal maksudu anna hadhihi al-kutub al-mustamilah 'ala al-kadhib wal-bid'ah yajibu itlafuha wa i'damuha wa hiya awla bidzalika min itlafi aniyatil khamri fa inna dararaha a'dham min darari hadhihi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya bahwa kitab-kitab atau buku-buku yang mengandung kedustaan, buku-buku yang memuat kebinahan, wajib untuk dibinasakan. Dan ini lebih utama untuk dibinasakan dari dibinasakannya bejana-bejana untuk menampung arak. Karena madharat dari buku-buku yang memuat kebinahan lebih besar ketimbang bejana-bejana untuk menampung arak. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan, la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'ah wala sima ashiratatihim illa liman yuridu ay yarudda 'alaihim wa yubayyinu dhalalahum. Tidak boleh seorang membaca buku-bukunya ahli bid'ah. Tidak boleh pula mendengarkan kaset-kaset ceramah mereka kecuali bagi orang yang ingin membantah mereka dan menjelaskan kesesatannya, baru boleh. Ada pun sekedar untuk nambah wawasan aja kan. Bisa dimakan kamu, bisa dontal miring kamu oleh mereka ini. Karena terkadang ahli bid'ah itu, mereka itu pandai sekali dalam merangkai kata-kata. Pandai berorasi. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi. Kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berbicara. Kalau orang sesat kemudian dia celat atau bisu mending. Ini sudah sesat, ini pintar ngomong, bahaya ini. Bahaya seperti ini. Kemudian masyaallah rahimah rahimakumullah, saya tutup pembahasan ini karena waktu yang singkat, tentang adab-adab salaf dalam menimba ilmu. Adab-adab salaf dalam menimba ilmu. Yang pertama, hirsuhum asyadid dinailil ilmi. Semangat mereka yang luar biasa dalam menimba ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terkadang beliau mendatangi rumah salah seorang sahabat. Beliau datang kadang di waktu siang ketika istirahat. Beliau tetap di depan rumahnya, tidak mau mengetuk pintunya. Sementara angin berhembus, debu berterbangan, tubuhnya, pakaiannya berdebu, dia gak hiraukan. Dia tidak mau mengetuk pintu rumah sahabat tadi sampai nanti waktu asar datang, kemudian kedua. Terkadang sahabat tadi pun kaget tuh. Ibnu Abbas, kenapa kamu tidak dari tadi mengetuk pintu? Atau mengutus orang supaya saya datang pada kamu. Bayangkan. Ibnu Abbas, beliau ingin memuliakan orang yang alim. Ingin memuliakan orang yang alim. Sahabat Umar bin Khattab dahulu dengan tetangganya saling bergantian dalam mendatangi majelis Nabi. Umar punya keluarga, punya tanggungan, tetangganya pun punya keluarga, punya tanggungan. Terkadang hari ini misalnya Umar datang di majelis Nabi, tetangganya kerja karena dia punya keluarga. Nanti kalau Umar pulang dari majelis, tetangganya bertanya, apa tadi yang disampaikan oleh Nabi di majelis? Keesokan harinya sebaliknya. Tetangganya Umar datang ke majelis, Umar bekerja karena dia punya tanggungan. Kalau nanti pulang, tetangganya menyampaikan tadi yang Nabi sampaikan di majelis demikian-demikian. Sampai segitunya. Menunjukkan bahwa mereka semangat. Mereka semangat walaupun mereka punya kesibukan, mereka punya tanggungan. Ini membantah alasan sebagian orang yang kadang sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak pernah kelihatan di majelis, alasannya ya sibuk. Kadang dia mengatakan, "Afan, maaf saya enggak bisa duduk di majelis." Ya. Kita katakan, "Loh, kok maaf kepada kita orang? Istighfar yang kepada Allah. Istighfar yang kepada Allah. Untuk dunia yang kamu akan tinggalkan semangatnya luar biasa. Untuk akhirat, untuk bekal hidup kamu, ya kok kamu yang kemudian enggak menyempatkan. Dunia itu hina. Ya. Kamu semangati, kamu kejar ya seluruh waktu kamu untuk dunia, sedangkan untuk bekal akhirat ya kemudian seperti ini. Jangan minta maaf pada saya, istighfar pada Allah." Ya. Karena salahnya kamu bukan pada saya, tapi kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Kok minta maaf pada kita orang? Kakeknya Ibnu Taimiyah, ada kisah yang ajibah. Beliau kalau kakek Ibnu Taimiyah ini kalau maaf masuk ke WC, dia minta kepada anaknya dari luar, "Tolong kamu bacakan kitab." Jadi maaf, dia dari tidak dari dalam WC sambil buang hajat mendengarkan anaknya membaca kitab. Enggak kepengin waktu hilang sia-sia, enggak tambah ilmu. Menunjukkan semangatnya mereka. Ya kan? Dalam keadaan buang hajat pun enggak kepengin waktu sia-sia, tidak menambah ilmu. Dahulu orang mengatakan, "Dajjajatul yaum khairun min baydatil amsi." Ayam hari ini lebih baik dari telur kemarin. Artinya sebisa mungkin seorang muslim tidak bertambah hari kecuali bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Kalau tidak bertambah ya seperti itu kerugian, apalagi berkurang. Maka sebisa mungkin bertambah hari, bertambah pula ilmu. Karena orang kalau banyak ilmunya itu beda dengan kalau banyak ya yang lainnya. Coba kalau sekarang pas musim ya misalnya di mana-mana panen rambutan sudah, se-Indonesia panen rambutan semuanya. Maka rambutan yang tadinya mungkin bisa puluhan ribu, seribu aja enggak laku. Karena kaidah mengatakan kullu syai'in idza katsura rakhusa. Segala sesuatu kalau banyak itu mesti murah. Illal ilm, kecuali ilmu. Kalau banyak tambah apa? Mahal. Ya kan? Nah, ilmu semakin banyak dimiliki semakin mahal. Tapi barang semakin banyak semakin murah. Makanya kenapa emas kok lebih mahal dari kerikil? Ya kan? Coba kalau emas jumlahnya kayak kerikil di pinggir rumah banyak emas, ya enggak akan mungkin mahal emas itu. Ya kan? Makanya dulu dikatakan kullu syai'in idza katsura rakhusa illal adab. Segala sesuatu kalau banyak itu mesti murah kecuali adab. Kemudian adab yang kedua, as-sabru ala ma yulaqihi fi sabilil ilmi. Bersabar terhadap apa yang dia hadapi ketika menimba ilmu. Sebagian ulama dahulu mereka berhari-hari tidak makan karena kekurangan bekal. Dalam menimba ilmu ini memang banyak ujian. Orang yang di awal jalan ketika diuji kemudian enggak sabar, enggak akan jadi orang alim. Orang jadi orang alim, jadi panutan umat itu setelah melalui dua proses penembaan. Yang pertama adalah yakin dengan janji Allah, yang kedua adalah sabar. Kalau dua ini ada, dia akan jadi panutan umat. Enggak ada orang yang jadi panutan umat kemudian berangkat dari kekosongan. Tapi setelah dia yakin dengan janji Allah, yakin dengan ya agama Allah, kemudian dia sabar dengan tiga bentuk kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian. Maka orang seperti ini akan jadi panutan. Allah mengatakan, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka sebagai panutan. Kapan mereka menjadi panutan yang mengajak manusia kepada agama Allah? Tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah misalnya, pernah beliau itu kejang-kejang, jatuh, orang-orang datang pada meruqyah, kira kesurupan. Padahal kata Abu Hurairah, "Wa ma bi min junun innama wal ju." Saya bukan kerasukan jin. Saya lapar berhari-hari enggak makan sampai apa? Pingsan, ya sampai jatuh. Ya, Abu Hurairah mondok di Masjid Nabi. Padahal Abu Hurairah aslinya orang kecukupan, tapi beliau rela berhijrah ke Madinah, menimba ilmu dari Nabi, sabar menghadapi ujian. Kemudian yang ketiga adalah ar-rihla fi talabil ilmi, melancong dalam menimba ilmu. Ya, ya, terkadang di sana ada pengajian yang kita harus mengeluarkan bensin, mengeluarkan biaya. Kalau dibanding dengan zamannya salaf, enggak ada apa-apanya. Mereka kalau menimba ilmu diiringi dengan tetesan air mata. Kadang 20 tahun enggak pulang, enggak ada telepon, enggak ada apa, enggak ngerti masih hidup atau sudah mati keluarganya, enggak ngerti. 20 tahun ya hidup di negara orang. Ya. Rehlah. Dulu ada orang dari Mesir ingin meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Dia mengatakan, "Saya ingin datang ke Majlis Imam Malik. Tapi saya enggak ngerti kapan saya pulang. Terserah kamu. Kalau kamu mau cerai, tak cerai. Kalau kamu sabar, silahkan nunggu. Tapi saya enggak ngerti berapa tahun saya mau pulang." Ya kan? Kata istrinya, "Sudahlah, saya mau sabar." Ternyata kurang lebih 17 tahun enggak pulang-pulang. Enggak ada khabar. Sampai anaknya bujang. Ketika anaknya ingin haji atau umroh, ibunya katakan, "Nak, nanti kamu kalau haji atau umroh, kamu akan lewat Madinah. Kamu cari bapak kamu." Ya kan? Dia enggak ngerti bapaknya, ditinggal masih dalam kandungan ibunya. "Datang saja ke Majlis Imam Malik, tanyakan yang namanya Quran siapa, itu bapak kamu." Berangkat anaknya. Itu 19 tahun deh. Berangkat. Setelah sampai di Madinah, datang ke Masjid Nabi. Tanya sama orang, "Di mana majelisnya Imam Malik?" Semua orang ngerti, itu majelisnya Imam Malik, terkenal kan. Datang dia di Masjid Imam Malik. Setelah sampai, dia berdiri mengatakan, "Siapa dari antum, siapa dari kalian yang namanya Fulan bin Fulan?" Ini ayahnya kayak mencium bau anak ini. Langsung berdiri. Kemudian anaknya langsung datang memeluknya dan ya saling tangisan. Ternyata anaknya yang dulu belum lahir sudah gede seperti ini. Ayahnya 17-an tahun kurang lebih gak pulang-pulang. Gak ada berita apa, masih hidup ternyata. Ya, ya subhanallah. Tapi yang ajaib, ajaib lagi. Ada orang lama sekali menimba ilmu. Anaknya waktu itu masih kecil. Setelah dewasa, orang tuanya pulang. Ya, ketika masuk rumah, kok di rumah ada laki-laki? Itu anaknya. Orang ini masuk, anaknya pun, ya, dia, kok ada laki-laki masuk ke rumah ibu saya? Terjadi gelut. Yang baru datang katakan, "Ini rumah saya, kenapa kamu masuk rumah saya ini? Oh, ini rumah saya, kenapa kamu masuk rumah saya?" Ya, ribut. Ya. Setelah didamaikan, ditelusuri, ternyata ini yang baru datang itu ayahnya udah bertahun-tahun gak pulang, yang ini anaknya udah gede, gak saling kenal. Setelah kenal mereka saling tanggulan. Atau kita bisa seperti itu, doroh dua hari aja bokongnya rasanya sudah ya panas ya kan, ingin pulang. Ya, kita ini kesabarannya gak kayak salah umat ini, sehingga ya sebatas kesabaran kita segitu, ya segitulah ilmu yang kita dapatkan. Karena orang yang jiwanya besar, ya, tubuh ini akan capek ngikuti karepnya. Kata syair seperti itu. "Idza kanatin nufusu kibaran ta'iba fi muradil asadi." Kalau jiwa orang itu besar, maka tubuh ini capek ngikuti karepnya. Paham enggak maksud karepnya? Ngikuti apa? Keinginannya. Seperti itu memang. Ya. Kemudian di antara adab dalam menimba ilmu, duduk di majelis ulama dan tidak cukup hanya membaca buku saja. Kalau di sana ada orang alim, ada ahli ilmi, datanglah. Jangan hanya lah saya cukup di sini ada buku lah saya baca. Jangan. Karena kalau belajar dengan ya guru itu akan lebih cepat ya daripada kamu belajar sendiri. Contoh ya, kamu ada kata daraba Zaidun Amran. Kamu ingin belajar sendiri, kok buka kamus daraba. Karena daraba itu banyak, daraba masalah, daraba kata ya baru tahu misalnya setelah 5 menit oh darabanya mukul. Ya. Kemudian cari Zaidun. Namun Zaidun itu nama orang. Ya. Amran. Setelah 20 menit baru tahu oh ternyata daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr 20 menit. Sementara kalau sama guru setengah menit sudah ngerti artinya. Lebih ringkas kan? Lebih ringkas waktu ya dan tersajikan dengan apa? Ya, benar. Tapi kalau kita baca sendiri waktunya lama, kemudian belum tentu pemahaman kita benar. Contoh ya. Ada orang membaca hadis kayak gini. Ya, salah terjemah. Allahumma la taira illa tairuka. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Salah, bukan kayak gitu artinya. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang kau takdirkan. Seperti itu terjemah yang apa? Pasti kalau itu dia karena bahasa di kamus Allahumma cari artinya ya Allah. La tidaklah tairo burung illa kecuali tairuka burungmu. Nah, apa artinya gitu? Ya, salah ya kan? Jadi kalau kamu di belajar sama guru, kamu akan diajari ini bukan seperti itu artinya. Tair meskipun artinya burung, artinya dimaksud sial. Karena dahulu orang biasa menandakan sial itu dengan suara burung atau terbangnya burung. Berarti terjemahnya benar. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali yang telah kau takdirkan. Kan pas kan, enak kan difahami. Daripada ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Ini bingung ya kan orang. Ini contoh. Kemudian yang kelima adalah tulul waqti, lamanya waktu. Jadi mempelajari ilmu ini butuh waktu yang panjang. Gak ada orang misalnya 48 jam alim. Ya, gak mungkin, gak ada ini. Ini kalau bahasa Inggris, bahasa Jawa, mungkin belajar apa namanya matematik mungkin. Tapi kalau ya 48 jam jadi orang alim, ini hidup dalam mimpi. Butuh waktu yang panjang. Ibnu Mandah, beliau ya keluar menimba ilmu ketika umur 20 tahun, pergi ke barat 20 tahun di sana. Kemudian merasa belum cukup, pergi ke timur 20 tahun, 40 tahun meninggalkan kepengalaman. Beliau umurnya 60 tahun setelah itu baru kemudian pulang nikah, umurnya sudah 60-an. Karena tersibukan menulis, membaca waktu itu. Waktunya lama. Ya bisa kemudian sehari dua hari. Butuh waktu yang apa? Panjang. Kemudian di antara hal yang penting adalah kita mengamalkan ilmu yang telah kita timba. Karena dengan kita amalkan berarti kita telah lepas daripada ancaman. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang mereka membawa kitab seperti himar yang membawa apa? Ibarat himar membawa kitab. Para Yahudi orang-orang yang alim tapi tidak mau beramal. Kemudian juga dengan kita mempelajari ilmu, dengan kita mengamalkan ilmu, ilmu akan kokoh, ilmu akan apa? Ya, semakin ya terjaga. Sementara kalau tidak kita amalkan, maka ilmu bisa akan lenyap. Ini beberapa adab dalam menimba ilmu. Wallahu ta'ala alam bissawab.